Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah thumma amma ba'd. Tayyib, insyaallah naqra. Kita akan kembali untuk membaca lanjutan dari bab yang lalu, yaitu tentang masalah hukuman bagi para pengingkar takdir. Qala mu'allif rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Wa fil musnadi wa sunan an ibni Daylami rahimahullah, disebutkan dalam musnad. Musnad itu adalah kitab yang ditulis sesuai dengan judul sahabinya. Musnad Abi Hurairah, semuanya disebutkan, hadis-hadis dari Abu Hurairah. Musnad Aisyah disebutkan di sana hadis dari Aisyah. Wa hakadha. Wa sunan, adapun sunan ini jundu ya al-kutub. Mayoritas kitab ditulis dengan abwabul fiqh, sesuai dengan bab-bab fikih. Arah misalkan dari sahabat yang berbeda-beda, salat dari sahabat yang berbeda-beda. Tapi kalau musnad ini sesuai dengan nama sahabat, misalkan Abu Hurairah, semua hadis yang di bawahnya Abu Hurairah, dan Aisyah, kemudian selanjutnya. Baik, ini bedanya antara musnad dengan sunan, sama-sama kitabul hadis. Dari Ibnu Daylami rahimahullah, Ibnu Daylami huwa Abdullah ibn Fairuz Abul Basar wa yuqalu Abul Bashar. Enggak tahu ini sudah kan ya. Ya. Sampai apa gitu? Hah? Bab setelahnya. Baik. Sudah kita baca, alhamdulillah. Nambah yang berikutnya. Babu ma ja'a fil musawwirin. Bab tentang hukuman tentang seputar para penggambar. Al-musawwirin, al-maqsud huna al-musawwir as-surah dawatul arwah. Yang diinginkan dengan al-musawwirin di sini adalah khusus bagi mereka-mereka yang menggambar makhluk yang bernyawa. Seakan-akan al di sini adalah alil ahdi, untuk suatu perjanjian, sesuatu yang sudah dimaklumi bersama. Bab yang datang tentang masalah seputar hukuman bagi orang yang menggambar makhluk bernyawa. Qala rahimahullahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ala ikhtilafi asma'ihi wa rajaha ahlul ilmi anna ismahu Abdurrahman ibn Sakhr. Qala, berkata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala, telah firman Allah hadits kursi, wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu dharratan aw liyakhluqu habatan aw liyakhluqu sya'iratan akhrajah. Dan siapakah adlam yang lebih zalim, ismu tadzdzir, siapakah yang lebih zalim mimman dari orang dhahaba yang berangkat yakhluq mencipta, ka khalqi seperti ciptaanku, dalam hal ini menggambar, memahat ya, memahat patung, menggambar ya gambar yang bernyawa, ka khalqi seperti ciptaanku, siapa yang lebih zalim daripada ahli itu? Kata Allah, fal yakhluqu dzarrah, kalau dia mampu maka ciptakan dzarrah, biji jagung. Awli yakhluqu habbah, atau biji yang lebih ringan. Awli yakhluqu sya'irah, atau biji yang lebih kecil daripada itu, kalau dia mampu. Ini tentunya isyarat terhadap larangan dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi mereka-mereka yang na'am menyerupai dalam perbuatan mereka dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini khusus yaitu as-surah, menggambar atau memahat. Kalau kita lihat dari sisi ya al-af'al, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba, ini banyak yang juga sebanding, dalam artian sama dalam bentuk namanya, seperti Allah juga melakukannya. Tetapi Allah mengkhususkan suatu perbuatan tertentu yang tidak boleh dilakukan oleh seorang hamba. Ya, pada asalnya boleh. Allah memiliki sifat ridha, kita juga punya sifat ridha. Allah punya sifat nazal turun, kita juga punya sifat nazal turun. Tetapi satu daripada perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yakni menggambar makhluk atau memahat dan menyerupai daripada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di mana larangan ini tentunya banyak hikmah di dalamnya. Baik. Syarhul kalimat, penjelasan dari makna kalimat, wa man adzlam, dan siapakah yang lebih zalim? Al-istifhamu lil inkar. Nada bertanya di sini adalah untuk pengingkaran. Bukan bertanya untuk mencari jawaban. Jadi Allah bertanya bukan untuk mencari jawaban siapa, tapi apa? Mengingkari. Orang itu adalah orang yang zalim. Wa nafi. Jadi pertanyaan dalam rangka untuk pengingkaran dan peniadaan. Ai la ahadun azlam, tidak ada yang lebih zalim. Tidak ada seorang pun yang lebih zalim dari orang yang mencipta seperti ciptaan Allah. Baik dalam segi menggambar atau yang ma'ruf dengan memahat, mencetak. Ini yang dimaksud. Jadi istifham di sini maksudnya adalah istifham ingkari, pengingkaran terhadap orang tersebut. Tidak ada seorang pun yang paling zalim. Mimman dhahaba yakhluqu wa khalqi. Maksudnya apa? Ai mimman akhada yusawwir. Ini dari seseorang yang ya akhada memulai berbuat, yusawwir untuk menggambar, tasfiron sebuah gambar, yudahi bihi khalqi, yang menyerupai dengan gambaran yang dia buat itu ciptaanku. Baik, tetapi hadis ini mujmal dalam artian setiap surah ya, tetapi disebutkan dalam hadis yang lain secara rinci sebagai tafsir daripada yang global ini. Dan inilah na'am terbanyak ya, yang ada dalam syariat kita. Baik. Jadi kalau kita menemukan hadis yang mujmal, maka tidak boleh kita untuk berdalil dengannya. Di mana dalil ini masih banyak kemungkinan-kemungkinan. Bisa dipakai untuk A, bisa dipakai untuk B, bisa dipakai untuk C. Tidak boleh, kecuali kita tidak menemukan rincian dan juga penjelasan hadis tadi. Boleh kita berdalilkan dengan yang mujmal, yang sifatnya umum, untuk kita ambil di sana kesimpulan. Karena para ulama membuat suatu kaidah, idza hasala ihtimal batala istidlal. Kalau seandainya sebuah dalil tadi mengandung berbagai macam ihtimal, kemungkinan-kemungkinan, maka batal, batillah istidlal dengan hadis tadi, tidak terpakai. Tapi nanti akan dijelaskan secara rinci oleh beliau setelah menyebutkan hadis yang mujmal, kemudian beliau merinci hadis yang berikutnya sebagai penjelas hadis yang mujmal tadi. Fal yakhluqu dharrah ay fal yakhluqu dharratan fiha ruh, maka hendaklah dia menciptakan biji jagung yang padanya ada ruh. Tatasarrafu bi nafsiha, yang dia bisa berkembang dengan dirinya. Ya. Jagung itu walaupun tamaknya benda mati, tetapi hakikatnya punya ruh. Kenapa? Karena dia bisa berkembang dengan sendirinya. Ya, tentunya tidak terlepas dari siapa? Masyiah dari Allah. Tetapi Allah ya berikan pada jagung tadi ruh yang dia bisa tumbuh sendiri, berkembang, berbuah. Ini makna daripada ya, maksud daripada dzurrah, ya, sebuah biji yang punya ruh, yang bisa berkembang dengan sendirinya. Fadzurrah allati khalaqahullah, seperti biji jagung yang Allah ciptakan. Ketika kita menanamnya, dia akan mampu tumbuh berkembang sendiri. Kalau mampu ciptakan, ditantang oleh Allah dengan makhluk yang terkecil, dengan biji. Ya. Kalau tidak mampu, fal yakhluqu habbah au li yakhluqu habbatan, ay fal yakhluqu habbatan hintah, yang lebih kecil lagi, tabduru wa tandutu, yang menyebar benih-benih tersebut dan kemudian tumbuh, wa tukal, kemudian dimakan, wa fiha ma fi habbatil hintah min khasa'is wa mumayyizat, dan apa yang ada pada biji hintah tadi, gandum tadi, dari berbagai macam khasa'is, keutamaan-keutamaan, kekhususan-kekhususan, dan juga mumayyizat, ya, perbedaan-perbedaan dari yang lainnya, dari sifat mengenyangkan, dari sifat apa namanya menguatkan, di dalamnya memiliki berbagai macam apa namanya protein, kemudian zat-zat gizi dan sebagainya. Ciptakan kalau mampu, kata Allah. Awliyah luku, yang terakhir apa, syairah. Syairah lebih kecil. Syair itu kalau di sini seperti jawud, kalian tahu jawud? Kalau di sana itu ada, di sana dibudidayakan. Kalau kita jawud yang merah, kecil-kecil bijinya itu, yang merah. Kalau di Jawa bahasanya jawud, kalau di Indonesia nggak tahu bahasanya. Apa bahasanya? Jawud, tahu kan? Jawud. Yang dia kayak cantel, yang kecil-kecil kayak tebon kalau Jawanya. Itu lebih kecil lagi, kayak ketan. Kalau dimasak nanti dia kecil kayak ketan rasanya. Nah, di sana hampir kayak itu syair. Dibudayakan di sana syair. Dan syair ini roti yang paling enak. Roti jagung, roti syair. Ini biasanya ada kalau ada hajatan saja. Kalau kesehariannya ini gandum kayak tepung terigu, terigu gitu, itu yang paling murah. Syair. Asharul ijmali, makna daripada hadis secara global, yukhbirunallahu ta'ala fi hadzal hadis. Di dalam hadis ini kata beliau, Allah mengabarkan kepada kita. Al-Qudsi, hadis Qudsi, hadis ya. Ucapan Allah tetapi melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perbedaan hadis Qudsi dengan Al-Qur'an, di antaranya kalau hadis Qudsi membacanya tidak berpahala setiap hurufnya. Tetapi kalau Al-Qur'an ya harfan-harfan, setiap hurufnya ada pahala. Kalau hadis Qudsi tidak perlu dengan tajwid. Tapi kalau Al-Qur'an membutuhkan tajwid dalam membacanya. Kalau hadits Qudsi boleh dengan makna, tapi kalau Al-Qur'an harus sama persis dengan lafaz al-munazzal yang turun. Ini bedanya. Wa akhir yang lain banyak. Ala lisani nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Keluar melalui lisan Nabi yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu, bahwasanya perkaranya, la ahadun adlam, tidak ada seorang pun yang lebih zalim. Min ulaikal musawwirin, dari mereka-mereka para penggambar. Alladzina aradu, yang mereka hendak. Bitaswirihim, dengan gambaran mereka. An yushabihu, ya, untuk menyamai, menyerupai. An yushabihullaha, menyerupai Allah. dalam hal apa? Fi khalqihi, pada penciptaannya. Dengan gambaran tadi, walaupun dia tidak berniat untuk menandingi Allah, dia termasuk dalam kategori dosa ini. Wah, saya menggambar bukan untuk menandingi Allah. Tidak ada alasan. Setiap penggambar berarti dia telah menandingi Allah. Ini alasannya. Jadi tidak diwakilkan pada niat. Wah, kalau niatnya enggak untuk menandingi berarti boleh. Lah, semuanya tidak boleh. Kalau engkau menggambar berarti maknanya engkau telah menjadikan dirimu tandingan untuk Allah, tanpa memandang niatmu apakah ingin menyerupai Allah atau tidak. Demikian juga apa dalam hal isbal, menjulurkan pakaian di bawah mata kaki. Menjulurkan pakaian di bawah mata kaki, itulah yang dikatakan sombong dalam syariat, tanpa perlu memandang niat memakainya. Jadi orang yang mengatakan yang penting saya tidak sombong, itu hujah yang tertolak. Kenapa? Karena dari sisi syariat, menjulurkan kain di bawah mata kaki itu merupakan hai'ah al-kibr. Itulah keadaan sombong seperti itu, tanpa memandang niat pemakainya. Ini penjelasan para ulama tentang masalah hadis itu. Demikian juga ini. Walaupun beliau di sini sedikit mengomentari bahwasannya orang yang menggambar itu niatannya adalah untuk menandingi ciptaan Allah, bukan maknanya dengan niatnya, tapi apa? Dengan perbuatannya tersebut sudah merupakan niat dia menandingi ciptaan Allah. Hai. Tsumma yatahaddahum, kemudian Allah menang mereka, Azza wa Jalla yang Maha Mulia lagi Maha Agung, bi an yakhluqu mithla adafi makhluqatihi, untuk menciptakan seperti yang paling ringan dan paling lemah dari makhluknya. Apa? Al-habbah, ya, sebuah biji. Al-mandhurah, yang terlihat. Wa hiyal badarah, yaitu suatu benih. An yakhluqu mithlu adafi makhluqatihi an-nabatiyah, untuk menciptakan makhluk yang paling lemah dari tumbuh-tumbuhan, belum yang bernyawa. Wa hiya habbatul hintah, ya, biji gandum atau biji syair. Wa dzalika ta'jizan lahum wa ta'khiran li sya'nihim, hal itu sebagai bentuk ya ta'jiz Allah SWT, pelemahan untuk mereka dan juga penghinaan untuk peremehan urusan mereka. Jadi bagaimanapun makhluk itu mencipta, berkreasi, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala semuanya tidak ada bandingannya. Ini menunjukkan bahwasanya dunia dan seisinya ini apa? Hakirah indallah. Hina di hadapan Allah. Bagaimanapun bentuk dan juga apa? Modernnya. Canggihnya bagaimanapun, di hadapan Allah tidak ada sama sekali harga dan nilainya. Jadi barang siapa yang membanggakan diri di dalam kehidupan dunia ini, maka sungguh dia termasuk orang yang celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-fawaidu, faedah dalam hadis yang pertama, tahrimu taswir. Hukum haram menggambar dawatul arwah. Bukan setiap taswir. Ya, bukan setiap taswir tapi apa, khusus dawatul arwah. Dari mana bisa kita ambil kesimpulan ini dengan hadis-hadis yang lainnya yang akan disebutkan setelah ini? Munasabatul hadis lil bab, kecocokan antara hadis dengan bab, babnya pelarangan menggambar. Ya, hadisnya cocok apa enggak? Haitsu dawal hadis rata hadis taswir. Hadis juga na'am menunjukkan atas hal itu. Jadi cocok hadis dengan judulnya, cocok. Karena judulnya diambil dari makna hadis. Munasabatul hadis lil tauhid, sekarang apa cocoknya bab ini dengan tauhid? Kenapa bab ini dimasukkan oleh beliau rahimahullah dalam kitab tauhid? Haitsu harramal hadis at-taswir, hadis ini mengharamkan gambar. Li'anna fihi, karena di dalamnya musyabahatun, terhadapat musyabahah atau musyabahatan, terhadap apa namanya, penyerupaan. Di dalamnya ada penyerupaan li khalqillah, terhadap ciptaan Allah. Dilarang kita mencipta seperti ciptaan Allah. Wa dzalika syirkun ma'allahi fir rububiyyah, hal itu merupakan kesyirikan Allah dalam rububiyahnya. Ya, kita masuk sekarang ini pada syirik rububiyah. Yang awal-awal syirik uluhiyah, menjelaskan masalah peribadahan-peribadahan dan seputar kesyirikan yang terjadi dalamnya. Kemudian berikutnya tentang syirik dalam apa, asma wa sifat. Kemudian yang terakhir, bab akhir ini apa? Beliau menjelaskan tentang masalah apa? Kesyirikan yang terjadi dalam masalah apa? Rububiyah. Qala rahimahullah wa lahuma an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asyaddu an-nasi 'adaban yaumal qiyamati alladziina yudhahi'uuna bi khalqillah. Dari keduanya, Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia yang paling keras adabnya pada hari kiamat adalah orang-orang yang menyerupai ciptaan Allah. Syarhul kalimat yudahi'una bi khalqillah, menyerupai ciptaan Allah. Lafadznya umum tetapi maknanya khusus. Apa? Yaksuduna fi tasfirihim musyabahatan musyabahata khalqillah. Maksudkan ini mereka dengan gambaran-gambaran mereka menandingi ciptaan Allah. Kemudian syarah ijmali yukhbiruna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis ini Nabi mengabarkan kepada kita, anna ulaikal musawwirin, sesungguhnya mereka-mereka itu para penggambar, alladzina qasadu fi taswirihim, yang mereka bermaksud dalam gambar-gambar mereka, musyabahatallahi fi khalqihi, menyerupai Allah dalam ciptaannya, hum asyaddun nasi adaban yaumal qiyamah, mereka adalah manusia yang paling keras adabnya pada hari kiamat. Ya. Jadi mereka yang menggambar sesuatu yang bernyawa, hewan, manusia dan lain sebagainya. Adapun yang selain daripada itu maka jaiz, boleh. Hal ini ditunjukkan dalam hadis Aisyah ketika Nabi SAW didatangkan sebuah tirai dapat di dalamnya makhluk bernyawa, maka Nabi mengatakan potonglah, jadikan ya sebagai sarung bantal dan lain sebagainya, dan seakan-akan itu adalah pohon. Ini menunjukkan, mengisyaratkan bahwasannya selain daripada gambar-gambar yang memiliki arwah, memiliki ruh, diperbolehkan pemandangan pohon. Baik. Wa'adhamuhum uqubatan, dan mereka orang yang paling besar hukumannya, li'annahum akbahun nas, karena mereka adalah manusia yang paling jelek adaban, adabnya ma'allah, bersama Allah. Jadi menggambar makhluk bernyawa ini termasuk su'ul adab bersama Allah. Maka kita jauhi, berhati-hati, baik dengan cara menggambar, baik dengan cara video, baik dengan cara foto, baik dengan cara memahat patung, berhati-hati kecuali seperlunya. Karena tahrimu surah, haramnya surah, sebagian para ulama mengatakan tahrimul wasilah, haram sebagai wasilah saja, wasilah kepada kesyirikan. Mereka mengatakan tahrimul wasilah yajuzu indal hajah, diperbolehkan kalau ada kebutuhan. Beda dengan tahrimu zat. Kalau zatnya haram, maka tidak boleh dikonsumsi kecuali darurat. Tapi haram, anjing haram, bangkai haram, zatnya tidak boleh untuk di apa? Ambil kecuali darurat. Tetapi kalau haramnya karena wasilah, wasilah kepada yang haram, ya sebenarnya dia tidak haram, tetapi karena wasilah sudah untuk yang haram, maka boleh ketika ada kebutuhan. Menggambar ketika ada kebutuhan, ya misalkan untuk ya jawaz, kemudian tanda KTP penduduk, ini jaiz karena apa? Kebutuhan. Dengannya sebuah ya pemerintahan bisa terkendali, bisa mengecek semua masyarakatnya, walaupun lebih asam kalau naam ditinggalkan lebih baik. Jadi menggambar dawatul arwah termasuk apa? Adab yang jelek. Ini menunjukkan bahwasannya bersama Allah juga ada adab. Tauhid merupakan anda bersama Allah yang paling mulia, yang terangkum dalam kalimat akidah. Ini ada bersama Allah, kemudian ada bersama makhluk, ada bersama na'am binatang dan sebagainya. Ini semuanya ada adab. Maka barang siapa yang tidak mengenal adab, ya, maka dia banyak merusak daripada memperbaiki. Maka Syekh Mubil memberikan faedah, orang yang paham akidah tapi enggak paham adab, merusaknya lebih banyak daripada memperbaiki. Baik, akidahnya bagus, tapi dia tidak punya akhlak, tidak punya adab, maka apa? Merusaknya lebih banyak daripada memperbaikinya. Karena akan banyak sekali berbagai macam kerusakan-kerusakan dalam muamalahnya. Dia tidak tahu adab bagaimana, ya, berakhlak bagaimana dengan orang yang di atas, dengan orang yang sesama, dengan orang yang di bawah. Ya. Baik. Wa ajra'uhum 'ala maharimillah, dan yang paling durhaka terhadap apa yang Allah haramkan. Libas tahaqqu ma dzukira minal adzab jazaan wifaqa. Maka oleh karena itu mereka berhak untuk mendapatkan apa yang disebutkan dari adab sebagai balasan yang sesuai. Jazaan wifaqa, balasan yang setimpal. Baik. Fawaid yang pertama, taqlid fi tahrimi taswir, tentang kerasnya, haramnya menggambar. Maka sebagian para ulama diharamkan menggambar walaupun lewat, ya, kamera. Kalau kita punya gambar, bagaimana bolehkah kita simpan untuk dzikriyat, untuk kenang-kenangan? Jangan, ya, musnahkan. Kata mereka berdasarkan dengan hadis, rata dak suratan ila tamastahu, kata Ali, janganlah engkau biarkan sebuah gambar melainkan engkau rusak. Tidak ada barokahnya. Malaikat tidak akan turun pada sebuah rumah yang terdapat di sana taswir, patung, anjing. Ya, malaikat rahmat tidak akan turun pada sebuah rumah yang terdapat dalamnya sebuah gambar. Baik. Kemudian yang kedua, bayanu illati tahrimi taswir, penjelasan tentang alasan pengharaman taswir. Kenapa? Menyerupai ciptaan Allah. Yang ketiga, tafawutul adzab, bertingkat-tingkatnya sebuah hukuman. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat, bitafawutid dzunub, dengan perbedaan dosa yang diperbuat. Jadi ada adab yang ringan, ada adab yang besar. Maka disebutkan pada sebuah hadis, dan juga disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Salihin, inna ahwana adab yawmal qiyamah la rajulun, ya, yudha ala na'lin. Maka Rasulullah, sesungguhnya orang yang paling ringan adabnya di hari kiamat, seseorang yang diberikan sendal terompah dari api. Fayaghli minhuma dimaghuh, maka apa, mendidih otaknya dengan sebab sendalnya tadi. Wa huwa la yara annahu, ya, anna na'am laisa hunaka adzaban ahwanu min adzabih, sementara beranggapan dirinya tidak ada yang lebih besar adab yang diterima kecuali adabnya ini, padahal yang paling apa, ringan. Baik. Jadi bagaimanapun ringan atau besarnya adab, dirasa oleh seorang yang diadab itulah yang terbesar. Tidak ada adab yang lebih hakiki, lebih menyengsarakan kecuali adab, ya, di akhirat nanti di neraka. Walaiyadzubillah. Mudah-mudahan Allah SWT membebaskan kita daripada siksa neraka. Qala rahimahullah, munasabatul hadith lil bab, kecocokan hadith dengan bab. Haitsu dalal hadith ala tahrimi taswir, sebab dengan yang kadang hadith pas, apa? Hadith mengharamkan, babnya juga sama tentang haramnya taswir. Munasabatul hadith lil tauhid, kecocokan hadith dengan tauhid. Haitsu harramal hadith taswir, hadith mengharamkan taswir. Li'annahu musyabahatan li khalqillah, karena hal ini menyerupai ciptaan Allah. Wa dzalika syirkun ma'allahi fi rububiyyatihi, itu merupakan kesyirikan bersama Allah dalam rububiyahnya. Baik. Alhamdulillah. Ini bab akhir-akhir daripada yang beliau sampaikan. Masya Allah, ini bab yang mulia. Tidaklah kitab tauhid ini melainkan kitab yang sangat naam syamil, mencangkup semua. Dengan kecilnya matanya yang beliau tulis ternyata ya mubarok, mendapatkan barokah. Tidaklah ada seorang alim, seorang talib melainkan tidak akan cukup kecuali pembaca kitab ini. Nah, di mana kita para ulama ini sangat yatasyattat, faedah itu tidak terkumpul. Kadang di sana, kadang di sini, kadang di tengah, kadang di pinggir, tidak tertib semuanya. Beliau di sini apa mengumpulkan jadi satu. Semuanya terjadi pada manusia. Ya, kitab yang muwafaq. Maka benarlah kalau beliau dikenali dengan mujaddid, seorang pembaharu agama. Ya, kitabnya yang tipis-tipis, tetapi apa maknanya, kandungannya begitu sangat besar. Tidak ada satupun seorang alim melainkan apa harus membaca risalahnya. Dan kitab-kitab beliau ini, beliau rangkum kebanyakannya dari kitab Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Nah, dan beliau apa namanya, rubah bahasanya dengan semudah mungkin. Karena kalau kita membaca langsung dari kutub Syekhul Islam, banyak yang tidak paham. Bahasanya tinggi. Kemudian beliau rubah dalam bentuk bahasa yang sangat mudah untuk dipahami. Baik, maka oleh karena itu sangat ya gerah, marah musuh-musuh Islam, musuh-musuh akidah yang sahih dengan kedatangan beliau ini. Karena kitab-kitabnya sangat mengupas tuntas akidah yang murni, dan juga apa mengembalikan akidah kaum muslimin pada akidah yang mulia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tinggal berapa bab lagi, masih lumayan. Tapi insyaallah cukup. Memang ada beberapa khilaf dalam masalah ini. Ada beberapa ulama yang memiliki kalam tentang masalah taswir. Maksudnya adalah dengan tangan sebagian mereka. Adapun yankul as-surah ini jais katanya. Ini sebagaimana yang diucapkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, sehingga apa nanti kesananya apa membolehkan TV, membolehkan apa namanya kamera, tetapi yang disahihkan dan diwajibkan di atas yang mukmin dan sebagainya, semuanya menyangkup, mencangkup itu semuanya. Baik lewat foto, baik lewat naam, tangan, semuanya dilarang dan lebih baik dijauhi kecuali indal hajah, tadi ada kebutuhan. Seperti misalkan kalau zaman sekarang banyaknya berbagai macam ya tahrib, misalkan orang masuk ke negara orang tanpa izin, itu boleh difoto dalam artian untuk melihat sosoknya ini sebagai apa bukti, ini kebutuhan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim.